go off and that in that. Yang akan saya tanyakan mengenai Ramadan dan hubungannya dengan Hari Raya Idul Fitri. Pak Ustaz, seperti tadi telah diterangkan oleh Pak Ustaz, bahwa di Indonesia khususnya sering ada dualisme mengenai Hari Raya Idul Fitri, yang mana menyebabkan khususnya saya yang pengetahuan Islamnya sangat minim, bingung. Dan akhirnya kami bermuasa ikut Bismillah. Dan yang saya tanyakan di sini ada dua. Yang pertama, saya khususnya ikut bermuasa ke pemerintah. Namun kalau saya sudah kadang-kadang di tetangga ini ada yang masih puasa, ada yang tidak. Katanya hilangnya sudah tiap hari ini itu dosa besar kalau masih menjalankan puasa haram. Dan ini bagi saya yang pengetahuan agama yang sangat minim, terus sekarang bingung dan takut, Pak, ini urusannya dengan yang Allah SWT ini gimana? Untuk itu kami mohon penjelasan bagaimana bagi khususnya saya dan mungkin juga banyak ibu-ibu lain untuk memberikan kemantapan hati. Ini saya sudah berbuara ke pemerintah, ya saya ikut pemerintah. Terus yang kedua kan kadang-kadang hari raya kalau kami kebetulan pulang ke daerah ada tiga. Sekarang hari raya, tentu hari raya ada lagi hari raya. Nah, untuk itu yang saya tanyakan itu bagaimana nilainya, mungkin yang tahu untuk nilai 100% Allah ya, tapi di dalam bagaimana kita untuk menilai di dalam masyarakat dan juga di diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pertanyaannya cukup panjang ya. Satu lagi silakan. Tidak ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri dari Saidah. Tadi Bapak terangkan tidak baik mendengarkan, apalagi menanggapi aib orang lain, diri kita ataupun yang bersangkutan. Lalu bagaimana kalau orang itu datang curhat? Ya, terima kasih. Baik. Ibu Fiskal ya, ini kasus seperti ini yang ibu tanyakan yang pertama tadi terkait dengan perbedaan waktu awal dan akhir Ramadan itu selalu mencuat, dan bahkan saya meyakinkan itu akan terus terjadi dalam perjalanan sejarah sampai nanti ya. Kenapa itu terjadi? Karena perbedaan pandangan terkait dengan hitungan waktu, dan Rasulullah sendiri memberikan keleluasaan kepada setiap kita untuk bisa menentukan waktu itu sesuai dengan kemampuan cara pandang kita memahaminya. Lantas bagaimana ketika akhir Ramadan, besok mau lebaran, sementara yang lain masih puasa? Bukankah ada satu dalil yang mengatakan katanya bahwa kalau sudah ditentukan waktu hari raya, haram hukumnya berpuasa? Betul. Salah satu puasa yang tidak dibolehkan bahkan haram hukumnya adalah ketika sudah ditentukan waktunya pada hari-hari tersebut, yaitu hari-hari raya. Jadi puasa haram hukumnya pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sesungguhnya di dalam lintasan sejarah kita temukan bahwa hari raya itu cuma ada dua. Tapi kemudian ditambah oleh para ulama yang sahih ada tiga. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha, dan yang ketiga adalah hari raya setiap pekan, yaitu Yaumul Jum'ah. Dan hari Jum'at ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai harinya umat Islam. Maka kemudian hari Jum'at ditetapkan oleh para ulama sebagai hari raya umat Islam. Saya pernah menyinggung tentang hari Jum'at, Bu, ya. Ada satu hadis tentang hari Jum'at yang sangat indah sekali. khairu yawmin tala'at alaihi sabtu yawmul jum'ah fihi khuliqa adamu wa fihi udkhila jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'ah ila yawmil jum'ah. Hari yang terbaik pada saat matahari terbit pada saat itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa adamu, hari ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah, hari ketika Nabi Allah Adam dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga. Walakum sa'ah ila yaumil jum'ah, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ibu nih, makanya hari Jumat itu banyak zikir. Ya, kalau bapak siang-siang hari pulang dari rumah, kasih kesempatan buat ibadah. Halo? Ya. Jadi bagaimana caranya menyikapi perbedaan itu, dan apa yang harus kita lakukan ketika orang lain sudah lebaran kita masih puasa? Lu nggak boleh berpuasa, harapkan yang terkuat untuk Idul Fitri. Nah, awal kembali kita ingat tergantung dari keyakinan kita mengawalinya. Ya, jadi kalau kita mengawali mengikuti kelompok A, mengikuti pemerintah atau kelompok B, ternyata hitungannya sesuai dengan apa yang kita yakini itu, maka saat orang lain sudah Idul Fitri sesuai dengan keyakinan hitungan mereka, kita tetap harus menyempurnakan ibadah Ramadan kita sesuai dengan keyakinan awal kita. Betul bahwa tidak boleh puasa, bahkan haram hukumnya saum di bulan yang sudah ditentukan. Tetapi yang namanya ketentuan itu kan berbeda-beda sesuai dengan proses hitungan waktu tadi. Ya, ada yang melalui hilal, ada yang melalui hisab. Bahkan, ini bahkan saya baca di koran, ditentukan bahwa teman-teman dari organisasi Muhammadiyah itu sudah menentukan, yaitu jatuh pada tanggal 1 ya, September, bertepatan dengan Sabtu, 1 Ramadan, 1 September. Itu teman-teman dari Muhammadiyah. Walaupun nanti ada sidang ustaz yang dilakukan oleh pemerintah, tetap mengundang mereka juga untuk menentukan pilihannya. Nah, kalau kita ikutin Muhammadiyah hari Sabtu, maka fatwa ini diberikan oleh mereka sesuai dengan keilmuan yang mereka miliki, maka lakukan dengan urutan yang apa yang ibu yakini. Tapi kalau orang lain kemudian ikut ini, ternyata kita sudah puasa mereka belum, tentu saja mereka harus menyempurnakan sesuai keyakinan mereka. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan hari raya, kok ada? Kalau pulang kampung memang banyak hari rayanya. Ya, kadang-kadang baru satu minggu ada hari raya ketupat, macam-macam, Bu, ya. Itu, Bu, maksudnya ya. Nah, tentu saja yang namanya hari raya itu cuma ada satu hari ketika Idul Fitri datang, ketika Idul Adha tiba, ketika hari Jumat. Jadi tidak ada tambahan lain lagi. Adapun kadang-kadang ada tambahan itu hanya tradisi kebiasaan daerah-daerah tertentu saja. Bahkan kalau kita mau tahu sejarah tentang Idul Fitri, setelah Rasulullah melaksanakan sholat Id, Rasulullah tidak melaksanakan aktivitas apa-apa. Ya, silaturahmi meminta maaf itu dilakukan oleh para sahabat sebelum Ramadan hari ini nih. Minta maaf nih karena kita mau ibadah. Nanti setelah ibadah kita sudah kembali kepada fitrah, apa yang mau dimaafin? Wong salah sudah diampuni. Harusnya begitu. Cuma kan di Indonesia bukan Idul Fitri namanya, Lebaran. Ya, beda Idul Fitri dengan Lebaran. Idul Fitri itu adalah buah kesadaran dan aktivitas ibadah kita karena puasa kita. Lebaran itu adalah tradisi yang berkembang di masyarakat kita mengakhiri dari proses puasa itu sendiri. Dan kaitannya sangat jauh. Begitu juga maknanya. Lebaran itu berasal dari kata lebar ditambah akhiran an, jadi lebaran. Makanya langkahnya lebar kemana-mana. Ya, orang tua sudah dijenguk, kuburan sudah dijenguk. Ya, tetangga sudah dicium macam-macam deh, halal bihalal macam-macam. Melebar lagi langkahnya minta maaf kerasunan ke rumah mbah kita di sana. Makanya karena lebaran langkahnya lebar, jadi yang ramai itu bukan tempat-tempat ibadah, tapi tempat-tempat maksiat dan hiburan. Datang dari rumah sisa kacang lebaran dibawa ke Ragunan. Buat apa, mah? Nanti buat teman kita yang di sana dilempar ya. Lebaran namanya. Nah, tidak ada lagi yang begitu, Ibu. Seringkali satu bulan puasa menahan haus dan lapar, ternoda hanya satu kali kita melaksanakan kegiatan yang tidak disunahkan oleh Rasulullah. Adapun pulang kampung, itu memang tidak ada tradisinya di zaman Nabi. Tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan terapi modernitas, ini terapi modernitas sebetulnya pulang kampung itu ya. Di sini kita kerja sebagai pembantu. Orang kan nggak tahu di rumah kalau kita pembantu. Di sini kita tidak dilihat sebagai manusia oleh majikan. Di rumah di kampung, wah enak ya, lu udah sukses ya. Wah di bandar di kampung, nilai kemanusiaan jadi bangkit. Ternyata gua jadi opas, jadi orang. Ya, terapi modernitas. Dan tentu saja itu dilakukan boleh, tapi sesuai dengan kesanggupan, jangan memaksakan. Seringkali tradisi pulang kampung ini menandai akhir Ramadan kita. Betul? Ya kan? Kita kejar Idul Fitri, ternyata masih di kereta, masih di mobil. Akhirnya udah puasa batal di akhir Ramadan. Idul Fitri ketinggalan. Enak ya kalau Idul Fitri dua kali mah. Atau enak kalau Idul Fitri bisa kita lakukan misalnya sudah selesai pagi, kemudian ada jam akhir kedua. Kan tidak bisa. Dia dilakukan saat penggal matahari naik. Dan kita harus lakukan sesuatu yang terbaik untuk mengakhiri Idul Fitri agar betul-betul menisahkan kebaikan. Nah, yang ketiga itu tentang apa lagi? Tentang silhat. Ya, saya pernah membaca Imam Al-Utsaimin tentang masalah ghibah. Menceritakan kejelekan orang itu memang tidak boleh. Tetapi mencari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi, betapapun itu kejelekan kita, itu boleh. Tapi harus kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan kita cerita kejelekan kita kepada orang-orang yang justru sering mengungkap aib orang lain. Ya, ini gue ceritain sama lu nih. Ya, gue rahasia ini deh. Dia ketemu sama orang, dia ceritain. Lu tau gak, tadi orang itu datang ke gue begini, ya kan? Sebetulnya ini gue cerita cuma sama dua doang, yang lain enggak. Ketemu sama teman-teman lain, ngomongnya sama. Jadi ayat kita jadi ketahuan semua, ya. Jadi boleh kita menceritakan sesuatu yang terkait dengan diri kita, problema diri kita, kepada orang-orang yang bisa dipercaya dan bisa menyelesaikan masalah. Jangan kita bertanya kepada orang-orang yang tidak berpengetahuan Islam dengan baik. Misalnya ibu punya problem keluarga, ya. Suami istri retak, kemudian rezeki kurang lancar. Ibu nanya kepada dukun, mbak caranya gimana? Ayat salah dan keliru. Tapi kalau ibu nanya kepada saya, jawabannya cuma satu, bu sabar. Ya, makanya ada jamaah kalau nanya sama Pak Ustaz, jawabannya cuma satu, kemana-mana juga sabar. Habis jawaban yang paling baik yang mana lagi selain sabar ya? Ya udah, kalau udah tahu jawabannya sabar, jangan nanya sama saya. Ya, kadang-kadang ceritanya itu ada seorang ikhwan, ahwan cerita panjang, ya tentang sakit hatinya, tentang ditinggalkan sama pacarnya, tentang nikahnya yang gak jadi, ya. Panjang betul, saya yakin capek dia itu SMS saya. Ya, saya jawab cuma satu, sabar Rudi. Udah, dia jawab, besar emangnya juga ada yang lebih banyak lagi kata-katanya. Baik, itu bu ya. Jadi nggak ada masalah selama memang orang yang kita percaya untuk menyelesaikan persoalan kita itu adalah orang yang bisa kita percaya dan mempercayakan dirinya. Baik, ada lagi, ya. Jadi masalah air ini kan banyak ceritanya ya. Dulu di zaman Nabi itu bu, ada seorang sahabat datang kepada Nabi di bulan Ramadan. Dia ceritain aibnya kepada Rasulullah. Apa aibnya itu? Ya Rasul, celaka aku. Kenapa kamu celaka? Aku telah melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya kan itu aibnya kan? Tapi diceritain sama Rasulullah. Dan itu menandakan juga bahwa ada hukum-hukum tertentu yang tidak boleh kita langgar saat siang Ramadan. Salah satunya adalah tidak boleh bersetubuh. Enggak boleh bu, itu kan istri saya pak. Walaupun istri tetap harus ditahan sampai buka puasa. Bilang sama bapak, kalau bapak enggak tahan, ya kan? Pak, tahan dulu, nanti kalau udah buka maghrib, semuanya saya bukain. Ya, insya Allah. Ya, maksudnya buka, makan gitu loh. ya. Sudah ya. Jadi kita harus mencoba tiga komponen sebelum Ramadan datang kepada kita hari ini. Ya, kita coba untuk meluruskan akidah kita dari pengaruh-pengaruh kemusyrikan agar ibadah kita penuh dengan kehusuan. Kita coba untuk membersihkan jiwa kita dari kotoran dosa dan kemaksiatan agar Ramadan kita mendatangkan ampunan. Kita coba untuk selalu berusaha menyempurnakan ibadah sesuai dengan aturan agar seluruh jerih payah kita di Ramadan mendapatkan hasil kebaikan. Insya Allah. Baik ibu sekalian, saya yakin tidak sempurna paparan tentang Ramadan hari ini. Begitu juga tidak sempurnanya jawaban yang saya utarakan. Inilah manusia penuh dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Yang sempurna dan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi fala takuna minal mubtalin. Baik. Di akhir acara ini, untuk meneguhkan sikap istiqomah kita, mari sejenak kita merenung diri terhadap kenikmatan hari ini, maka kita syukuri. Terhadap ujian yang Allah berikan kemarin, mudah-mudahan kita bersabar. Ibu, hidup cuma ada dua jika kita ingin mendapatkan kebaikan. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Sabar artinya menahan diri dari perbuatan yang tidak ditetapkan Allah. Kesabaran kita akan ketaatan kepada Allah akan menjadikan kita tetap tegar menyikapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Sabar terbagi dalam tiga tingkatan: sabar dalam taat kepada Allah, sabar untuk tidak berbuat maksiat di hadapan Allah, dan sabar dalam takdir yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Beruntunglah kita hari ini, mungkin kita masih bisa bersabar menjadikan Islam agama kita. Mungkin kita masih bisa bersabar menjadikan Allah tujuan hidup kita. Mungkin kita masih bisa bersabar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita. Tapi terkait dengan kehidupan dan kecintaan dunia, terkadang kita tidak sabar. Kita ingin agar dunia selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita ingin agar dunia dapat kita kumpulkan sebanyak-banyak sesuai dengan kemauan kita. Inilah dunia hari ini, ibu, yang sesungguhnya tidak memberikan kepuasan seberapa banyak pun apa yang kita miliki. Marilah kita beristighfar kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah atas setiap dosa dan kesalahan masa lalu kita. Beruntung jika kelak Allah kembali beri kesempatan kepada kita untuk menuai keberkahan di Ramadan yang penuh ampunan. Beruntung bagi siapapun yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menyempurnakan ketaatan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bapak ibu sekalian, sadarilah bahwa setiap menit, detik, hari, pekan, bulan, dan tahun adalah hari-hari yang sesungguhnya sangat amat berpotensi bagi diri kita untuk melakukan keburukan, dan juga sangat amat berpotensi bagi diri kita untuk melaksanakan kebaikan. Hanya orang-orang yang beriman dengan penuh keimanan yang sempurna, hanya orang-orang yang taat kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna, mereka akan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan yang maha sempurna. Sadarilah ibu, setiap kali lisan kita berkata, mungkin tak sadar seringkali melukai orang lain yang mendengarkannya. Seringkali mata kita menata, mungkin tak sadar tatapan kita membuat hati kita menjadi kotor dan berdebu. Seringkali pendengaran telinga kita tak sadar banyak ungkapan, kata, kalimat, syair yang menyebabkan justru hati kita menjadi keras membatu. Tak sadar seringkali kaki kita melangkah pada tempat-tempat yang kurang baik. Tak sadar perut kita sering kita isi dengan makanan-makanan yang haram. Sungguh, jika semuanya ketidaksadaran itu masih menyelimuti diri kita, maka kapan kita akan sadar menjadi manusia? Allah, dialah yang menggerakkan hidup. Allah, dialah yang menganugerahkan hidup dan keindahan hidup. Beruntunglah bagi setiap kita yang bersyukur kepada Allah akan hakikat hidup ini. dan merugilah orang-orang yang mengkubur iman Allah atas segala keberkahan yang diberikan Allah kepadanya. Sungguh, Ramadan datang kembali, seakan-akan dia berkata kepada kita, wahai manusia, aku datang kembali kepadamu untuk membantu luka hatimu. Aku datang kepadamu untuk membantu dosa-dosamu. Aku datang dan manfaatkanlah telingaku, puasakanlah telingaku untuk tidak mendengar kalimat-kalimat yang tidak baik, puasakan mataku untuk tidak menatap tatapan-tatapan yang tidak baik, puasakan lisanku untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, puasakan tanganku untuk tidak menggenggam sesuatu yang tidak baik, puasakan kakiku dari langkah-langkah kaki yang tidak baik. Marilah kita beristighfar kepada Allah Ibu. Ternyata kalau kita ukur tentang kesalahan kita jauh lebih banyak daripada ketaatannya. Salah kepada suami yang tidak kita sadari. Salah dalam mendidik kepada anak yang tidak kita sadari. Salah dalam bersikap kepada tetangga yang tidak kita sadari. Dan terutama kesalahan kita kepada orang tua. Mungkin hari ini kita sudah menjadi orang tua dari anak-anak kita. Tapi sesungguhnya tidak akan pernah lepas posisi kita sebagai anak dari orang tua yang melahirkan kita. Yang pertama, sebelum Ramadan datang, kita harus bertobat kepada Allah dari setiap dosa dan kesalahan. Yang kedua, kita harus meminta maaf kepada kedua orang tua. Datangi mereka, ayah, ibu, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Dan kemudian datangi tetangga-tetangga kita yang seringkali tanpa sadar kita lukai perasaannya, seringkali tanpa sadar kita sakiti hatinya, dan tanpa sadar seringkali kita tidak adil kepadanya. Datangi mereka ibu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, orang tua memaafkan kesalahan kita, tetangga menjadi baik dengan diri kita. Allahumma fi al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna al-islam wal-muslimin. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Arhamar Rahimin, Engkau lah yang meneguhkan setiap jiwa. Engkau lah yang sangat amat tahu batas akhir kehidupan manusia. Engkau lah ya Allah yang menentukan waktu dan ruang setiap detik dari kehidupan kami ya Allah. Engkau lah yang memberikannya. Setiap nafas yang ada dalam kehidupan kami ya Allah, Engkau lah yang menganugerahkannya. Jadikan ya Allah setiap nafas yang berdejut adalah nafas untuk menuju kepada kebaikan. Jadikanlah Allah setiap kata yang berkata adalah kata-kata penuh dengan kearifan. Jadikanlah ya Allah setiap tatapan pandangan hanya tatapan pandangan kebaikan. Ya Allah, kami sadar dalam satu tahun kebelakang betapa banyak kesalahan yang telah kami lakukan ya Allah. Dan beruntung ya Allah, Engkau lah yang menentukan kami untuk bertemu di Ramadan-Mu yang penuh berkah. Jadikan setiap detik, hari, pekan, waktu, dan jamnya dalam Ramadan adalah kebaikan buat diri kami. Dan jadikanlah ya Allah ampunan bagi kami. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang shoma pada bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak ibu sekalian, tidak ada yang paling dirindukan oleh manusia kecuali ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling diharapkan oleh manusia kecuali segala kesalahannya dimaafkan oleh orang lain yang pernah berbuat salah kepadanya. Maka hidup tanpa kesalahan adalah keindahan. Hidup pada kesalahan adalah kerugian. Beruntung Allah datangkan kembali Ramadan, menjadikan kita kembali kepada fitrah semula jadi sebagaimana awal kita dilahirkan. Dan mudah-mudahan kita berhadapan dengan Allah kelak dalam keadaan fitrah, kembali kepada kesucian diri. Dan itu berarti bagi orang-orang yang suci hatinya, bagi orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, maka janji Allah adalah tidak ada sesuatu yang paling baik dari surga menjadi tempat kembalinya. Rabbana atina dina di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tu'akhidna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mohon maaf bila aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua sekalian, demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kita dapat kita memahamkannya, kita aplikasikan, kita aplikasikan pada ibadah kita. Dan kita berharap mudah-mudahan aktivitas ibadah kita, baik yang sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan, diterima diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, ada pengumuman dari pengurus majelis ibu-ibu.